kau renungkan sebentar saja. Satu di antara ribuan cara, bahagiakanmu sekian lama. Ku sudah mencoba tapi tak bisa. Hati hingga jiwaku sudah lemah. Bertahan, aku salah apa? Aku kurang apa? Aku lelah, aku menyerah. Ku pernah jadi malaikatmu. Dulu ku pernah bertahan untukmu. Tapi kini ku tak lagi ada di situ. Aku janji bahagia tanpa kamu. Aku salah apa? Aku kurang apa? Aku lelah, aku menyerah. Ku pernah jadi malaikatmu. Dulu ku pernah bertahan untukmu. Tapi kini ku tak lagi ada di situ. Aku janji bahagia. Bertahan untukmu, tapi kini ku tak lagi ada di situ. Aku janji bahagia tanpa kamu. Aku janji bahagia tanpa kamu.